Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majlis ilmu dalam rangka tafaqquh ad-din, mempelajari agama kita yang mulia ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan baginya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan baginya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Demikian pula, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka jemaah sekalian, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menghadiri majlis ilmu, berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dan orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Sebab ilmu adalah jalan untuk memahami agama, dan ilmu adalah sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka ini adalah nikmat yang besar yang perlu senantiasa kita syukuri. Karena karakter dari kenikmatan, apabila disyukuri, maka akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah atas nikmat ilmu dan nikmat talabul ilm yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Apabila kita bersyukur, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah kenikmatan ini kepada kita sebagaimana yang telah Allah janjikan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Namun jika kalian mengingkari, tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sifat kesyukuran, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita terus ditambahkan. Dan telah kita pahami bersama, ilmu yang paling penting sekali, ilmu yang paling besar, ilmu yang paling utama dan paling wajib untuk dipelajari adalah ilmu tauhid. Sebab tauhid adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Demikian pula tauhid adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari azab Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa tauhid, maka dia pasti selamat. Namun barang siapa yang tidak membawa bekal ini, walaupun dia membawa bekal-bekal yang lain sebanyak apapun, tetapi dia tidak membawa bekal tauhid, maka dia tidak mungkin selamat. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman sedikit pun, mereka itulah orang-orang yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama, siapa orang yang beriman? Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Yang pertama kata Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman sedikit pun. Kedzaliman yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirik. Bukan kedzaliman biasa, tetapi kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang besar. Maka kedzaliman seperti inilah yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah yang disebut dengan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak mungkin melakukan syirik. Mungkin dia masih melakukan dosa-dosa yang lainnya, tetapi tidak mungkin dia melakukan kesyirikan. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia melakukan kesyirikan, batal imannya. Dia bukan lagi disebut orang yang beriman. Sebab kesyirikan itu membatalkan iman. Bahkan membatalkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana yang Allah telah ingatkan dalam Al-Quran, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, jamaah sekalian, perhatikanlah, ayat ini pertama sekali diperingatkan kepada seorang nabi. dan bahkan kepada para nabi sebelumnya. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Demikian pula ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, terhapuslah seluruh amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Jadi, seorang yang beriman, kalau dia melakukan kesyirikan, batal imannya, batal Islamnya, terhapus tauhidnya, bahkan terhapus seluruh amal kebaikan yang pernah dia kerjakan. Oleh karena itu, yang disebut orang yang beriman itu adalah yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Barang siapa yang melakukan satu dari bentuk kesyirikan, maka batal imannya. Terhapus imannya, bahkan seluruh kebaikannya ikut terhapus. Kemudian, kebaikan-kebaikan yang akan dia kerjakan berikutnya, menjadi tidak bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi amalan yang hendak mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan amalan yang pernah mereka kerjakan seluruhnya menjadi terhapus. Mungkinkah seorang mukmin itu melakukan dosa-dosa yang lain? Mungkin saja. Tetapi jamaah sekalian, kalau dia punya iman yang benar, kalau dia punya tauhid yang benar, maka dia akan selalu terbimbing untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dia akan selalu tercegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang kelak akan menghuni surga, maka di antara sifat mereka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Dan siapakah yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecuali Allah? Kemudian kata Allah, وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah tahu. Inilah sifat orang yang bertauhid. Mungkin saja dia melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain, tetapi dia tidak mungkin melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau dia melakukan kesyirikan, statusnya berubah. Dia bukan lagi seorang mukmin. Dia bukan lagi seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan keutamaan yang besar, bahwasannya tauhid adalah sebab terhapusnya perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan tauhid adalah sebab terbesar terhapusnya dosa-dosa. Sampai-sampai di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة." Wahai anak Adam, Andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Ini dengan sebab tauhid. Maka, ini yang pertama. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sebab kalau dia menyekutukan Allah, terhapus imannya. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengetahui apa saja yang termasuk kategori kesyirikan, agar kita tidak terjerumus di dalam syirik tersebut dan kemudian membatalkan iman kita. Sebagaimana wajib juga bagi kita mengetahui apa saja yang termasuk kategori kekufuran. Karena kekufuran lebih luas daripada kesyirikan. Agar kita tidak terjerumus di dalam kekufuran tersebut yang dapat membatalkan keislaman kita. Ini yang pertama. Yang Allah kabarkan di dalam ayat ini. Orang yang beriman itu yang menjauhi perbuatan kesyirikan, demikian pula kekufuran. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, apa keutamaan dan anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah tersebut, mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Jemaah sekalian, cobalah renungkan. Dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya yang terbesar adalah nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Coba direnungkan. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang begitu banyak jumlahnya dan begitu besar, tetapi yang paling besar dari semuanya adalah nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Maka Allah telah berjanji, barang siapa yang tidak menyekutukannya, yaitu yang mentauhidkannya dengan benar, menjauhi kesyirikan dan kekufuran, mereka itulah yang Allah akan berikan nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Apa yang dimaksud nikmat keamanan di sini? Maksudnya adalah keamanan dari azab Allah. Keamanan dari murka Allah. Keamanan di mana yang dimaksudkan? Yang pertama di dunia. Kemudian di alam kubur. Kemudian di hari kebangkitan. Kemudian keamanan yang terbesar dari azab api neraka. Ini yang dimaksudkan. Maka Allah telah berjanji, orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah berikan anugerah keamanan ini. Keamanan dari semua azab Allah. Dan inilah nikmat yang terbesar. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nikmat hidayah? Dijelaskan para ulama, nikmat hidayah yang dimaksudkan di sini mencakup hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Barang siapa mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, maka Allah akan berikan kepadanya dua macam hidayah sekaligus. Yaitu hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Apa artinya hidayah kepada ilmu? Artinya dia akan senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu dan bersahabat dengan orang-orang yang berilmu, bahkan berguru dan belajar kepada para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Dan dia diberikan taufik untuk mencintai ilmu, tidak bosan-bosannya menuntut ilmu, bahkan dia selalu memandang menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Sampai dia berpisah dengan hidup ini. Kemudian hidayah kepada amalan. Maksudnya adalah Allah akan berikan taufik kepadanya. Allah akan berikan kemampuan kepadanya untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Karena pada kenyataannya, berapa banyak orang yang mengetahui satu ilmu, namun dia tidak diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan lebih banyak lagi, orang yang tidak diberikan taufik untuk menuntut ilmu. Maka, barang siapa yang memurnikan tauhidnya dari berbagai macam noda kesyirikan dan kotoran kekufuran, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dua nikmat ini. Nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Nikmat terbesar dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau begitu sebaliknya jemaah sekalian, sebaliknya yang harus kita waspadai, yang harus kita takutkan, barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan memberikan nikmat keamanan terhadapnya. Demikian pula tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Kesyirikan adalah dosa terbesar yang tidak akan Allah ampuni. Apabila seseorang mati sebelum bertobat, sebagaimana firman-Nya, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Demikian pula Allah telah mengingatkan, kesyirikan adalah dosa yang akan menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Tidak ada harapan untuk masuk surga suatu saat. Tidak juga mendapatkan syafaat. Karena Allah telah mengingatkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian, harus menjadi prinsip terpenting dalam hidup kita. Harus menjadi prinsip utama dalam hidup kita. Bahwa kewajiban kita terbesar adalah mentauhidkan Allah, dan dosa terbesar yang harus kita jauhi adalah syirik. Ini harus benar-benar kita pegang kuat prinsip ini. Prinsip tertinggi agama Islam. Prinsip terbesar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan kita digoyahkan terhadap prinsip ini oleh berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi. Oleh berbagai macam usaha-usaha syaitan untuk menjauhkan kita dari prinsip yang mulia ini. Bahwa kewajiban kita terbesar yang harus senantiasa kita realisasikan adalah tauhid. Dan dosa terbesar yang harus senantiasa kita takutkan dan kita waspadai adalah syirik. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana melakukannya? Bagaimana agar kita bisa merealisasikan kewajiban terbesar ini dan menjauhi dosa terbesar? Jawabannya pertama sekali adalah dengan menyibukkan diri kita dalam menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Kemudian mengamalkannya, lalu berusaha sekuat-kuatnya untuk mendakwahkannya, untuk menyebarkannya. Paling tidak jamaah sekalian, kita mempelajari kitab tauhid. Kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang terdiri dari 67 bab. Yang ini seharusnya dihafal bagi seorang ahlu sunnah, terlebih seorang penuntut ilmu. Ini bukan sekedar belajar lagi. Mestinya kitab ini dihafal. Karena ini adalah buku yang paling standar untuk memahami tauhid. Kemudian sebagai bekal untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Tapi subhanallah, betapa syaitan telah berhasil menjerumuskan kaum muslimin, menjauhkan mereka dari tauhid. Dan tidak jarang juga para penuntut ilmu, belum juga mereka paham tauhid dengan benar. Belum juga mereka pelajari kitab tauhid. Bahkan belum juga salasatul usul. Kalaupun mereka sudah pelajari, belum juga mereka paham. Belum pula mereka hafal. Belum juga diamalkan dengan baik. Belum juga mendakwahkannya. Tetapi apa kesibukan mereka? Mereka sibuk dalam hal-hal yang lain. Bahkan sibuk dalam perkara-perkara yang memudaratkan, yang belum jelas. Ini bermanfaat enggak untuk diriku? Di dunia maupun di akhirat kelak. Apalagi yang sudah jelas bahayanya. Maka jemaah sekalian, hati-hati dengan tipuan syaitan. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, di antara tipuan syaitan, agar kaum muslimin itu menjadi lemah, agar dakwah tauhid tidak berkembang, agar kita tidak punya semangat yang besar untuk mempelajari tauhid, agar kita tidak punya semangat yang besar untuk menyebarkan dakwah tauhid, maka syaitan membuat kita berpecah belah, berselisih antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, inna syaitana qad aisa ayya'budahul muslimun au musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, melainkan dia tidak pernah berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Jamaah sekalian, orang yang salat muslim mentauhidkan Allah, mengajak dia melakukan kesyirikan, setan bisa saja putus asa. Enggak mungkin dia melakukan syirik. Sebab dia tahu, kalau saya melakukan syirik, batal Islam saya. Batal iman saya, batal tauhid saya. Statusnya berubah menjadi murtad. Sampai-sampai setan pun berputus asa. Tetapi, paling tidak setan itu meminimalisir agar tauhidnya tidak berkembang kepada orang lain. Cukup dia saja. Dia enggak ajarkan lagi kepada orang lain. Atau tauhidnya, ilmunya terhadap tauhid di situ-situ saja. Sehingga suatu saat dia menghadapi persoalan besar, syubhat yang besar, dia mudah terjerumus di dalam kesyirikan. Maka ini yang dilakukan oleh syaitan, jangan mau kita tertipu. Jadi ini harus menjadi prinsip utama. Kewajiban terbesar dalam hidup kita adalah mentauhidkan Allah. Dan meyakini keutamaannya sangat besar. Dan inilah bekal yang wajib, yang paling wajib bahkan untuk dibawa. Barang siapa membawanya dia pasti selamat, barang siapa yang tidak membawanya dia tidak akan selamat. Sedangkan dosa yang paling besar yang perlu kita waspadai, yang lebih harus kita takutkan, yang lebih harus kita lakukan pengawasan terhadap diri kita dan keluarga kita adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Sebab inilah ternyata dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang telah Allah ingatkan di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian, ini adalah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir selalu mementingkan tauhid. Selalu memprioritaskan tauhid. Makanya termasuk tipuan syaitan kepada umat manusia, mereka berpaling dari tauhid dan seakan-akan mereka melakukan satu hal yang baik. Seakan-akan mereka melakukan satu hal yang baik, padahal mereka bersamaan dengan itu meninggalkan kewajiban dan kebaikan terbesar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah telah berjanji bahwa orang-orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, yaitu mereka benar-benar mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, maka mereka itulah yang akan diberikan anugerah nikmat keamanan dan nikmat hidayah di dunia maupun di akhirat kelak. Inilah nikmat terbesar dan kesuksesan yang paling tinggi. Kesuksesan yang paling tinggi apabila kita selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Senantiasa kita camkan dalam hidup kita kesuksesan terbesar, keberuntungan yang paling tinggi adalah apabila kita selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Jangan pernah kita tertipu dengan berbagai macam kenikmatan, kesuksesan dan kemewahan yang kita raih di dunia ini. Semua itu adalah semu. Semua itu fana. Tidak lama lagi kita akan berpisah dan meninggalkan dengan semua itu. Meninggalkan semua kenikmatan dan kemewahan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan balasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Sungguh dialah orang yang beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Artinya jemaah sekalian, jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita terlena dengan berbagai macam kemewahan dan keindahan dunia ini. Sehingga kita lupa dengan kewajiban kita yang terbesar, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan kesyirikan serta memperjuangkannya. Memperjuangkannya. Sebab Allah telah berjanji kepada orang-orang yang memperjuangkan segala kebaikan-kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya jemaah sekalian, kita dituntut berjuang. Bersungguh-sungguh. Enggak main-main. Tidak setengah-setengah. Di dalam memperjuangkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Terutama ajaran Allah yang paling besar. Hak Allah yang paling tinggi. Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau kita sedikit membuka mata kita, lihatlah di sekitar kita, lihatlah masyarakat kita, lihatlah kaum muslimin dan umat manusia secara umum, betapa banyak orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang terjerumus di dalam kesyirikan. Bahkan tidak sedikit mereka itu adalah kaum muslimin. Dan lebih parah lagi, mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan dia menyangka sedang melakukan kebaikan. Dan subhanallah, ternyata yang mengajarkan kesyirikan itu adalah siapa? Orang yang mereka anggap ustadznya. Orang yang mereka anggap kiainya, tokoh agamanya. Bahkan selalu menjadi imam kalau dia sholat. Itulah yang mengajarkan dan mengajak kepada mereka kesyirikan. Dan dia mengatakan ini adalah ibadah yang sangat agung. Ini kondisi masyarakat kita. Kok bisa-bisanya kita santai-santai aja? Bisa-bisanya kita lalai dari kewajiban terbesar ini. Tetapi kita sibuk dengan perkara yang lainnya. Sementara ada kewajiban yang jauh lebih besar, kita lalaikan. Namun kita sibukkan diri dengan hal-hal yang lainnya. Maka jemaah sekalian, siapa lagi yang akan bangkit mendakwahkan tauhid kalau bukan penuntut ilmu, Siapa lagi yang peduli dengan dakwah tauhid kalau bukan Ahlus Sunnah? Siapa lagi yang kita harapkan untuk melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Makanya syaitan betul-betul semangat melemahkan dakwah Ahlus Sunnah, dan cara terbesar untuk melemahkan dakwah Ahlus Sunnah tersebut adalah dengan membuat mereka berpecah belah. Enggak diragukan lagi, itu yang diinginkan oleh syaitan, agar kita berpaling dari dakwah tauhid. Itu sebetulnya, jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita tertipu dan lalai. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang diinginkan oleh syaitan, agar kita berpaling dari dakwah tauhid, kewajiban yang besar ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini perlu kita mempelajari satu permasalahan besar yang terkait dengan tauhid, yaitu akar, sejarah, dan sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Apa sebabnya? Ternyata sebab yang telah menjerumuskan umat manusia pertama kali dalam kesyirikan itu masih menjadi metode syaitan untuk menjerumuskan manusia di hari ini, dan terus berhasil. Terus berhasil. Syaitan menjerumuskan manusia dengan kesyirikan, padahal itu pula yang menyebabkan umat manusia pertama kali melakukan kesyirikan. Terus dilakukan oleh syaitan dan terus berhasil, artinya umat manusia itu betul-betul sangat bodoh. Dan memang kebodohan itulah penyebab munculnya berbagai macam kesesatan, kesyirikan dan kekufuran. Jemaah sekalian, siapa yang mau menyadari hakikat ini? Siapa yang mau menyadari betapa kenyataannya kebodohan betul-betul merebak? Dan siapa yang mau mengambil tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu? Jangan bilang kan sudah ada ustaz, sudah ada ulama. Tidak, ini kewajiban setiap muslim. Kewajiban setiap muslim. Bukankah kita sudah pelajari dalam Thalathatul Usul? Empat kewajiban yang ada dalam surat Al-Asr. Siapa yang mengamalkan empat kewajiban ini, baru dia selamat dari kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama, illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang berilmu dan membangun iman mereka di atas ilmu. Itulah orang yang beriman. Enggak mungkin dia beriman dalam keadaan dia tidak mengerti ilmunya. Kemudian wa'amilus salihat, dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga apa? Watawasaw bil haq. Saling menasihati dengan kebenaran. Kebenaran yang tertinggi itulah tauhid. Mengajarkan ilmu, terutama ilmu tauhid. Kemudian yang keempat, watawasaw bisabar. Bersabar. Ini empat kewajiban berlaku untuk setiap muslim, barulah dia selamat dari kerugian. Apa itu kerugian? Kerugian itu artinya kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Setiap orang tidak akan selamat kecuali dia mengamalkan empat hal ini. Dia memiliki ilmu dan dia bangun imannya di atas ilmu tersebut. Kemudian dia beramal soleh. Kemudian dia mengajarkan ilmunya. Kemudian dia bersabar. Artinya ini bukan kewajiban ustaz. Bukan kewajiban da'i. Bukan khusus kewajiban santri. Tetapi kewajiban setiap muslim bahkan. Kalau kaum muslimin pada umumnya lalai, siapa yang mau mengemban tugas ini kalau bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah? Maka perlu kita pahami akar sejarah kesyirikan dan sebab yang menjerumuskan manusia pertama kali dalam kesyirikan. Mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjaga diri dari kesyirikan dan juga mendakwahkan tauhid dengan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah salat maghrib. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.